Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab Mukhtasar Minhajil Qasidin karya al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Qala al-muallif rahimahullahu taala faslun fil adabil batinati wal isyarati ila asraril hajj, pasal tentang adab-adab batin dari adab-adab haji dan isyarat tentang rahasia-rahasia haji. Baik, kita masih dalam pembahasan Kitabul Hajj, ya. Kitab Al-Hajj. Pada pasal ini akan dijelaskan adab-adab haji yang berupa adab-adab batin, dan juga akan disebutkan tentang rahasia-rahasia haji. Faqala rahimahullahu taala, i'lam annahu la wusula ilallahi subhanahu wa ta'ala illa bittajarrudi walinfiradi bikhidmatihi. Ketahuilah sesungguhnya seseorang tidak akan sampai kepada Allah tabaraka wa ta'ala kecuali dengan tajarrud, mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah, walinfirad, dan mengesakan Allah, bikhidmati, dengan cara berkhidmat kepada Allah, berbakti kepada Allah. Waqad kana ruhban yanfariduna fil jibal talaban lil unsi billah. Dan dahulu para ruhban, para rahib, ya, mereka mengasingkan diri mereka, ya, uzlah, berdiam dan mengasingkan diri di gunung-gunung, ya, di tempat yang sepi, dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah, ya, taqarruban ilallah, agar fokus ibadah kepada Allah. Faja'alal hajja ruhbaniyatan li hadhil ummah. Maka Allah jadikan haji sebagai ruhbaniyah. Yani sarana yang bisa mendekatkan diri dengan ibadah dan fokus taat kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Allah jadikan haji sebagai ruhbaniyah untuk umat ini. Allah jadikan haji sebagai sarana mendekatkan diri untuk fokus ibadah hanya kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ini juga termasuk dari rahasia-rahasia ibadah haji. Fa minal adabil madhkurah, dan di antara adab-adab haji, an yakuna khalian fi hajjihi min tijaratin tushgilu qalbahu wa tufarriku hammah liyajtami'a ala ta'atillahi ta'ala. Di antara adab-adab haji adalah hendaknya orang yang berhaji itu dalam hajinya dia meninggalkan tijarah, meninggalkan jual beli yang bisa menyibukkan hatinya, yang bisa merusak fokusnya, ya, sehingga seseorang tidak bisa khusyuk, tidak bisa fokus dalam ibadah hajinya, ya. Maka hendaknya dia meninggalkan tijarah, perniagaan, jual beli yang bisa menyibukkan hatinya dan bisa membuyarkan konsentrasinya, fokusnya. Liyajtami'a 'ala ta'atillah ta'ala, supaya dia bisa fokus dalam menjalankan ibadah haji tersebut. Wa yakuna asy'atsa akbar, dan hendaklah keadaannya atau penampilannya dalam keadaan asy'ats akbar. Asy'ats yakni berambut kusut, akbar berdebu, ya. Rasal hai'ah, keadaannya lusuh, ya. Ghair mustakfirin minaz zinah, dan tidak mengenakan perhiasan-perhiasan, tidak mengenakan banyak perhiasan, ya. Karena tujuan dia adalah benar-benar mendekatkan diri kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, menundukkan diri dan menghinakan diri di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wa yanbaghi an yajtaniba rukubal mahmali illa min udhrin, dan seyogianya dia tidak menaiki atau naik di atas tandu, ya. Illa min udhrin, kecuali karena uzur, ya. Kaman la yastamsiku ala zamilah, yang uzur seperti, ya, orang yang dia tidak bisa meninggalkan hewan tunggangannya, ya. Karena itu menjadi hewan tunggangannya dan juga yang membawa perbekalannya, ya, ini perbekalannya berada di atas hewan tunggangannya tersebut, maka dia tidak bisa meninggalkan hewan tunggangannya tersebut. Fa'inan Nabiya sallallahu alaihi wasallam hajja ala rahilatin wa tahtahu rahlu rattin, dan sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau ketika melakukan haji wada, beliau haji dengan berkendara di atas untanya. Nah, haji ala rahilatin wa tahtahu rahlu rattin, beliau berhaji di atas kendaraan untanya. Nah, membawa pelana yang sudah lusuh, yang sudah usang. Wa fi hadis Jabir radhiyallahu taala anhu ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan dalam hadis Jabir radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Inna Allah Azza wa Jal yubahi bil hujjaji al malaikata, sesungguhnya Allah Tabaraka wa Ta'ala membangga-banggakan orang-orang yang berhaji itu di hadapan para malaikatnya. Fayaqul, maka Allah berfirman di hadapan para malaikat, Unduru ila ibadi, lihatlah kepada hamba-hambaku itu, atauni syuksan ghubra, mereka mendatangiku dalam keadaan berambut kusut dan kaki berdebu. Min kulli fajjin amiq, mereka datang dari segala penjuru yang jauh. Ushhidukum anni qad ghafartu lahum, maka saksikanlah ya, bahwasannya aku telah mengampuni mereka. Al-hadis rawahu Ahmad wa Ibn Hibban wa ghairuhu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibn Hibban dan yang lainnya, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa Allah tabaraka wa taala membangga-banggakan orang-orang yang sedang berhaji di hadapan para malaikatnya. Nah, sehingga Allah berfirman kepada para malaikatnya, lihatlah hamba-hambaku itu, mereka datang dari segala penjuru yang jauh, ya, dari segala penjuru dunia, ya, datang kepadaku dalam keadaan kusut dan berdebu, ya, hanya karena mengharapkan ridho Allah. Maka Allah katakan, ushhidukum anni qad ghafartu lahum, saksikanlah aku sungguh telah mengampuni mereka. Nah, sehingga orang yang melakukan ibadah haji, ya, dia menanggalkan pakaiannya, menanggalkan pakaian kebesarannya, ya, menanggalkan pakaian yang mahalnya, ya, kemudian dia mengenakan dua helai kain, satu helainya untuk disarungkan, satu helainya lagi untuk menutupi kedua pundaknya dan dadanya, ya, hanya itu yang dipakai. Dia tidak mengenakan perhiasan-perhiasan, ya. Nah, datang memenuhi panggilan Allah tabaraka wa taala dalam keadaan menghinakan diri, tunduk, ya. Sehingga disebutkan tadi, dia datang dalam keadaan kusut, berdebu kakinya, ya, kemudian lusuh, ya. Naam, ya. Naam, pada zaman dahulu mereka melakukan perjalanan dengan hewan tunggangan, unta atau kuda, ya. Kalau mereka tidak punya, maka mereka jalan kaki, ya. Berjalan kaki, mereka berjalan kaki beratus-ratus kilometer, ya. Nah, sehingga wajar dalam keadaan rambutnya kusut, kakinya berdebu dan seterusnya. Dalam rangka untuk memenuhi panggilan Allah tabaraka wa ta'ala, maka Allah tabaraka wa ta'ala membangga-banggakan mereka di hadapan para malaikatnya. Kemudian wa qad syarrafa Allah ta'ala baitahu wa 'azzamahu, sungguh Allah tabaraka wa ta'ala telah memuliakan baitnya, baitullah, yakni Ka'bah. Wa azlamahu, dan Allah telah mengagungkannya. Wa nasabahu maqsadan li'ibadih, dan Allah telah menetapkan Ka'bah itu menjadi tempat tujuan hamba-hambanya. Yakni dari segala penjuru dunia datang ke sana, ya, untuk melaksanakan manasik, ya, yang diantara manasiknya adalah tawaf mengelilingi Ka'bah. Wa ja'ala ma haulahu haraman lahu, dan Allah jadikan daerah yang di sekitar Ka'bah itu menjadi haraman, menjadi tanah haram, menjadi daerah larangan, ya, yang memiliki aturan-aturan khusus ya, daerah larangan itu. Tafhiman li amrih, dalam rangka pemuliaan terhadapnya. Wa ta'dhiman li sya'nih, dan pengagungan terhadap kedudukannya. Wa ja'ala 'Arafata kal maidan 'ala fina'ih, dan Allah menjadikan Arafah ya, padang Arafah itu sebagai lapangan dari halamannya. Nah, sehingga para jamaah haji mereka melakukan wukuf ya di Arafah ya, semuanya. Nah, pada tanggal 9 Dzulhijjah ya, mereka melakukan wukuf di Arafah. Allah jadikan Arafah sebagai maidan, lapangan dari halamannya. Wa'lam anna fi kulli wahidin min af'alil hajj tadhkiratan lil mutadhakkiri wa ibratan lil mu'tabir. Dan ketahuilah bahwa setiap dari amalan haji atau dari manasik haji ya, itu ada tadhkirah, itu ada peringatan bagi orang-orang yang mau mengambil peringatan. Dan juga dalam setiap amalan haji atau manasik haji itu terdapat ibrah, pelajaran bagi orang yang mau mengambil pelajaran. Nah, famin dzalik, di antaranya an yatadzakkara bi tahsilil zad zad al-akhirah min al-a'mal. Ketika seseorang dia mempersiapkan bekal untuk menuju Baitullah ya, menunaikan haji ya. Ketika dia mempersiapkan bekal ya, untuk di perjalanan dan untuk di Mekah nanti ya, maka hendaknya dia ingat, sadar bahwasannya apa ya, juga harus dipersiapkan bekal untuk menuju akhirat ya, dengan melakukan amalan-amalan ya. Nah, ketika mau melakukan safar perjalanan ke Baitullah membutuhkan bekal ya, maka demikian pula perjalanan ke akhirat ya, butuh adanya bekal untuk di sana. Hanya saja ya, bekalnya bukan naam dengan bawa makanan ini dan itu, bukan, tapi dengan amalan. Bekal menuju akhirat adalah dengan melakukan berbagai macam amalan dan ketaatan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, di setiap dari apa yang dilakukan ya, dalam melaksanakan ibadah haji ya, itu ada peringatan bagi orang yang mau mengambil peringatan, dan ada ibrah, pelajaran bagi orang yang mau mengambil pelajaran ya. Dari awal aja belum berangkat ya, sudah ada pelajaran di situ. Pelajaran untuk mempersiapkan bekal ya, mau mengadakan perjalanan persiapkan bekal yang cukup. Maka demikian pula perjalanan ke akhirat ya, mengingatkan dia untuk mempersiapkan bekal menuju akhirat dengan melaksanakan atau mengerjakan amalan-amalan soleh ya. Wal yahzar antakuna a'maluhu fasidatan minar riya wasum'ati fala tashabuhu wala tanfa'u. Kemudian hati-hatilah ya, hati-hatilah amalan-amalannya akan menjadi rusak ya, karena sebab riya, karena sebab sum'ah ya. Kalau riya itu amalan yang dilihat, kalau sum'ah amalan yang didengar. Yakni memperlihatkan amalannya atau memperdengarkan amalannya supaya dilihat oleh orang, supaya dipuji, supaya disanjung oleh orang. Ini riya atau sum'ah. Maka hendaklah orang yang melakukan ibadah haji dia hati-hati dari riya dan sum'ah yang bisa merusak amalan-amalan hajinya. Nah, fala tashabuhu. Kalau amalan hajinya sudah tercampuri dengan riya atau sum'ah, maka amalan hajinya tersebut tidak akan menyertainya, wala tanfa'uhu, dan tidak akan berguna baginya. Ya, capek dia, lelah dia, ya. Nah, tawafnya lelah, ya. Berjalan dari penginapan ke masjidnya lelah dan seterusnya, ya. Nah, ya. Dia hanya mendapat lelahnya, capeknya. Amalan-amalan hajinya tidak bermanfaat baginya, sia-sia. Kenapa? Karena tercampuri dengan riya tadi, riya dan sum'ah. Maka hendaknya seorang mukmin dalam setiap ibadahnya, termasuk ibadah haji, dia selalu berusaha untuk menjaga keikhlasan, ketulusan dalam ibadah tersebut, kejujuran dalam ibadah tersebut, dijaga keikhlasannya, jangan sampai tercampuri riya dan sum'ah. Kalau mulai terbayang riya, segera berusaha untuk menjauhinya, berusaha mencegahnya, mencegah riya tersebut. Nah, dalam rangka untuk menjaga kemurnian amalannya, supaya tidak sia-sia amalannya, udah berkorban banyak harta, tenaga, meninggalkan keluarga, ini dan itu, tapi ternyata sia-sia, karena tadi tercampuri dengan riya atau sum'ah. Maka hendaklah orang yang berhaji hati-hati dari ini. Nah, kata amir rabbi alladhi yufsidu atau alladhi yufsidu fi awwali manazilis safar fayabqa sahibuhu waqtal hajati mutahayyira. Nah, beliau memperumpamakan di sini. Setelah beliau menyebutkan hati-hati dari riya dan sum'ah yang bisa merusak amalan haji sehingga hajinya tidak bermanfaat. Seperti apa? Seperti makanan yang segar, seperti makanan yang segar. Alladhi yafsidu fi awwali manazilis safar, yang ternyata makanan yang segar ini sudah rusak, sudah basi di awal perjalanan. Dia bawa makanan, makanan segar, di awal perjalanan makanan tersebut sudah basi. Fayabqa sahibuhu waqtal hajati mutahayyira. Maka apa? Ketika dibutuhkan di tengah perjalanan, dia lapar, pengen makan, mutahayyira. Dia bingung. Loh, perbekalannya, makanannya udah basi. Bingung dia. Nah. Baik. Beliau memperumpamakan dengan perumpamaan ini. Maka hati-hati dari riya dan sum'ah dalam segala macam ibadah. termasuk ibadah haji. Nah, karena kalau ibadah tercampuri dengan riya atau sum'ah, maka ibadah tersebut sia-sia, tidak bermanfaat. Seperti makanan yang segar yang sudah basi di awal perjalanan, sehingga ketika di tengah perjalanan ya orangnya butuh untuk makan karena lapar, kemudian melihat makanannya sudah basi ya tahayyar, maka dia bingung ya. Nah, dan tidak bisa dimanfaatkan lagi nasinya atau bekalnya atau makanannya kalau basi ya. Sia-sia. Nah, kemudian fa'idha faraqa watanah wa dakhala al-badiyata wa syahida tilkal aqabat falyatadhakkar bidzalika khurujahu minad dunya bil maut ila aqabatil qiyamah wa ma bainahuma minal ahwal. Kemudian apabila dia sudah keluar meninggalkan negerinya, sudah meninggalkan kotanya, wadakhul al-badiyah, kemudian dia masuk ke badiyah, masuk ke padang sahara. Nah, padang yang tandus, harus melalui jalan itu. Kampungnya, kotanya sudah lewat, dia harus masuk ke padang yang tandus. Maka ketika dia menyaksikan pemandangan ini, ya, padang tandus yang luas, ya. Nah, nggak ada warung di situ, ya. Nah, bahkan pepohonan pun terhitung bisa hanya dihitung jari, ya, 1-2 yang terlihat, ya. Nah, artinya apa? Dia harus siap menghadapi berbagai macam kesulitan, ya. Di padang yang luas tandus itu. Falyatadzakkar bidzalika khurujahu minad dunya bil maut ila aqabatil qiyamah. Maka ketika keadaan seperti ini, hendaklah dia ingat. Ingat bahwa dia juga akan keluar dari dunia ini. Nah, yaitu keluar dari dunia ini dengan kematian menuju kepada kesulitan-kesulitan hari kiamat. Nah, kengerian-kengerian hari kiamat. Ya. Baik. Dia meninggalkan kotanya, kemudian masuk ke padang yang tandus, ya. Nah, ya. Yang di situ dia akan menghadapi kesulitan-kesulitan dan kengerian-kengerian, ya. Maka dengan hal ini hendaklah dia ingat, ya, bahwa dia pun nanti akan keluar dari dunia ini, yaitu dengan meninggal dunia, mati, ya, kemudian menuju kepada kengerian-kengerian hari kiamat. Wa ma bainahuma minal ahwal, dan juga hendaklah dia ingat kengerian-kengerian yang ada di antara keduanya, yaitu kengerian-kengerian di antara kematian dan kiamat. Nah, ya, ini kengerian di alam barzakh. Hendaklah dia mengingat itu. Nah, sehingga banyak sekali hikmahnya. Mulai dari seseorang keluar, ya, dari rumahnya untuk menuju safar haji, ya, banyak hikmah di situ. Nah, yang bisa diambil, banyak pelajaran yang bisa diambil bagi orang-orang yang mau mengambil pelajaran, banyak peringatan yang bisa diambil bagi orang-orang yang mau mengambil peringatan. Nah, baik, sudah masuk waktu isya ya. Nah, kita lanjut pada azan. Kita lanjut satu paragraf aja setelah azan insyaallah. Baik, kita lanjutkan. Qala al-muallif rahimahullahu taala, wa min dhalika an yatadhakkara waqta ihramihi wa tajarrudihi min thiyabihi idza labisa al-muhrimu al-ihrama libsa kafana. Kemudian hendaknya ketika dia ihram, melepas pakaiannya, kemudian dia memulai ihramnya, memakai pakaian ihramnya, hendaklah dia ingat bahwa nanti juga dia akan memakai kain kafan. Nah, orang yang berhaji dia harus berihram, dan bagi laki-laki dia mengenakan kain ihram yang khusus dua helai kain. Tidak diperkenankan memakai pakaian yang berjahit. Maka seorang yang sedang berhaji ketika dia mau ihram lalu melepas bajunya, melepas bajunya atau sirwalnya, kemudian dia mengganti dengan kain ihram, dua helai kain ihram, maka saat itu hendaklah dia ingat bahwasannya suatu ketika juga dia akan memakai kain kafan. Wa annahu sayalqa rabbahu ala zayy, ala zayyin mukhalifun, mukhalifin li zayyi ahli dunya. Dan hendaklah dia juga ingat bahwa nanti dia akan menghadap kepada Rabbnya dengan pakaian yang berbeda dari pakaian yang digunakan oleh ahli dunia. Nah, wa idza labba falyastahdhir bi talbiyatihi ijabatallahi ta'ala in qala wa adzin finnasi bil hajj. Dan kalau dia sudah memulai talbiyah, mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, dan seterusnya, maka hendaklah dia falyastahdhir bi talbiyatihi ijabatullah, hendaklah dia meyakini bahwasannya dia sedang memenuhi seruan atau panggilan Allah. In qala, di mana Allah berfirman, wa adzin fin nasi bil hajj, serulah manusia untuk melaksanakan haji. Nah, Surat Al-Hajj ayat 27. Ya. Ini Allah menyeru hamba-hambanya untuk haji. Maka ketika bertalbiyah, nah, maka dia menghadirkan hatinya mengingat, meyakini bahwa dengan talbiyahnya itu berarti dia sedang memenuhi seruan Allah, panggilan Allah. Wal yarjul qabul, kemudian hendaklah dia berharap al qabul, berharap diterimanya haji dia. Wal yakhsha adam al ijabah, dan hendaklah dia khawatir kalau-kalau hajinya tidak diterima. Khawatir. Nah, bainar raja wal khauf, antara rasa harap dan rasa takut. Tidak hanya salah satunya saja, harus dua-duanya. Ada rasa harap, ada rasa takut. Rasa harap yakni berharap hajinya diterima. Kemudian juga ada rasa khasyah, khauf, ada rasa takut kalau-kalau hajinya tidak diterima. Maka dzalika idza wasala ilal haram, dan demikian pula apabila dia sampai di tanah haram, yang bagi an yarjual amna minal uqubah, sampai di tanah haram hendaklah dia berharap aman dari hukuman atau siksaan Allah tabaraka wa ta'ala. Dia berdoa dan berharap kepada Allah agar selamat dan aman dari hukuman Allah. Wa an yakhsha an la yakuna min ahli al-qurb, dan hendaklah dia khawatir kalau-kalau dia bukan termasuk dari orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah. Dia khawatir kalau-kalau dia bukan termasuk orang-orang yang dekat dengan Allah. Nah, ghair annahu yambagi an yakuna ar-raja ghaliban. Namun di sini seyogianya ar-raja, sikap rasa harapnya, itulah yang ghaliban, itulah yang lebih kuat daripada rasa khawatirnya tadi. Nah, kenapa? Li'annal karama amin, karena saat itu dan di tempat itu ya, al-karam, kemurahan Allah ya, amin, kemurahan Allah itu sangat luas ya. Sehingga orang yang berhaji tadi, nah, rasa harapnya lebih besar ya. Karena saat itu kemurahan Allah sangatlah luas. Wa haqqu zairi mar'i, dan hak seorang pengunjung adalah dijaga. Ya, hak pengunjung itu dilindungi. Nah, sehingga rasa harapnya lebih kuat, lebih besar ya. Wazimamul mustajiri la yadhi', dan hak orang yang meminta perlindungan itu tidak akan disia-siakan. Nah, baik, selesai dari beberapa nah rahasia-rahasia haji ya, dan juga adab-adab batin dari adab-adab haji. Masih tersisa beberapa paragraf lagi ya. Nah, ya masih setengahnya lagi lah. Nah, masih setengahnya lagi dalam pasal ini. Insyaallah ya, setengahnya lagi kita lanjut pada pertemuan berikutnya biidznillahi taala. Kita cukupkan sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik,